Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana nih? Dari mana mau kemana? Ini nih gue punya lagu. Dengerin deh. Mau dengerin gak? Mana-mana? Oh boleh. Ya udah deh. Gue dengerin sekarang ya. Oke? Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silaturahmi, so pertikaian berhenti berseteru. Di bumi ini kita ciptakan perdamaian. Alangkah indahnya hidup penuh ketenangan. Di mata Allah kita ini semua sama, tanpa memandang harta jabatan dan tahta. Yuk kawan di sini bareng kita urut, tebarkan senyuman sambil manggut-manggut. Bumi terasa sempit bila kita cemberut. Bisa-bisa kawan kita semua pada cabut. Mari kita kembali nanti kita rugi, tanpa ada kawan lagi kita berbagi. Jadi mulai sekarang yuk tingkat persatuan. Silaturahmi kita jalin persaudaraan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tingkatkan silaturahmi sesama umat. Jalin persaudaraan kita lebih erat. Hey yo, Biwi, itu di sini bersama kawan jalin silaturahmi tanpa permusuhan, tanpa perbedaan. Bersama-sama kita jalin persatuan. Oh, apa gunanya bermusuhan? Tak ada hasil, cuma berpecah. Bersihkan hati dari rasa dengki. Dengan lagu ini ayo kita bernyanyi. Jadikan perbedaan untuk saling melengkapi. Allah ciptakan mereka biar saling mengisi. Jadi kenapa ego mesti dituruti? Eluslah dada, mari redam emosi. Alangkah indahnya bila kita bergandengan, erahkan genggaman dan berjabat tangan. Ucapkan salam pada saudara kita agar tali silaturahmi selalu terjaga.